sejenak, cobalah kau pikir. Taruhlah bila memang semua ini harus berakhir. Sampai di sini, sejenak memang menyakitkan. Aku pun merasakan, namun inilah yang terbaik. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta tak akan mati, mengisi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Harapankan selalu menemani langkahmu. Janganlah kau diam, terus berjalan. Hidup hanya sekali, jangan biarkan menunggu. Waktu takkan kembali, biarkan saja berlalu. Cinta tak akan mati, mengisi relung hatimu. Meski tak ada lagi cinta seperti yang dulu. Lupakan semua lukamu, lupakan semua. Takkan kembali, cinta tak akan mati.